Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimi dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pembahasan kitab Al-Ushrul Akhir atau tafsir sepersepuluh dari Al-Quranul Karim. Kita beralih ke soal berikutnya, yaitu nomor 31, ya. Yaitu tentang sikap, ya, berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diragukan lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup seluruh para nabi dan rasul, ya, sehingga kita wajib untuk beriman kepada beliau, wajib kita untuk beriman bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, ya, dan Muhammad adalah utusannya, Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita yakini, bahwa beliau adalah utusan Allah dan yang kedua beliau adalah hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melebih-lebihkan beliau, ya, sampai ke derajat ketuhanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratatin nasara ibna Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengitrakku, memujiku dengan berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani, ya, memuji berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Karena aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita, ya, imani bahwa beliau adalah utusan Allah. Kita wajib, ya, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak boleh mengangkat beliau ke derajat ketuhanan. Inilah yang dimaksud dengan soal nomor 31 ini. Kemudian soal yang berikutnya yaitu apakah ahli kitab itu beriman? Ya, kita jelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing, ya. Mereka yang beriman dikala diutusnya Nabi Musa alaihi salam dan dikala diutusnya Nabi Isa alaihi salam, ya, ketika itu merekalah orang-orang yang beriman kepada beliau. Merekalah orang-orang Islam yang sebenarnya, ya. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka yang hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib beriman kepada risalah yang beliau bawa, kepada risalah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat Islam, kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul tanpa membeda-bedakannya. Kita beriman bahwa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa semuanya adalah utusan Allah. Ya, jadi kita beriman, kita berada di tengah-tengah antara keyakinan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi mereka beriman bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, tetapi mereka ingkar terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasrani mereka beriman terhadap Nabi Isa alaihi salam, ya, beriman, tetapi mereka mengingkari, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan nabi-nabi serta rasul-rasul sebelumnya, mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, Nasrani maupun siapapun juga yang hidup pada zaman ini yang tidak beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah mengutus beliau kepada umat manusia, maka dia termasuk orang-orang yang ingkar, dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Kemudian dengan ya penjelasan ini, mudah-mudahan bisa kita fahami ya semuanya, bahwa siapapun juga yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka beriman kepada risalah yang beliau bawa, ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam sendiri mengajarkan agar kita beriman kepada beliau dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Inilah sikap tengah agama Islam di antara agama-agama yang lainnya, ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi," ya. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang pun ya dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, niscaya dia termasuk ya, dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan keteguhan sampai ajal menjemput kita. Jangan lupa banyaklah membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku, ya, teguhkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Ya. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak sekali ya fitnah-fitnah atau ya tuduhan-tuduhan kepada agama Islam, agama yang mulia ini. Jangan sampai kita merasa bimbang, jangan sampai kita merasa terpedaya oleh tipuan-tipuan tersebut. Kita harus banyak-banyak belajar tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita terhadap agama yang mulia ini. Kemudian soal yang berikutnya, yaitu bolehkah kita menzalimi orang kafir? Kita ketahui bahwa orang kafir ada dua, ya. Ada orang kafir ya yang ingin menyerang Islam, dan ada orang kafir yang dilindungi di dalam negara Islam. Ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, kafir harbi, orang kafir yang menyerang Islam, menyerang umat Islam, itulah yang wajib kita perangi. Tetapi yang kedua, kafir zimmi yang mendapat perlindungan dalam sebuah negara, mereka tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita sakiti, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku, dan aku telah menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian soal yang berikutnya, yaitu apakah yang dimaksud dengan bid'ah? Ya. Bid'ah adalah segala perbuatan yang baru ya di dalam agama. Ya. Jadi saya ulangi, segala perbuatan baru yang diada-adakan yang berhubungan dengan agama, ya, berhubungan dengan ibadah. Inilah yang dinamakan dengan bid'ah. Dan tidak ada dasarnya di dalam syariat, tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur'an, dan tidak ada dasarnya di dalam As-Sunnah, walaupun niatnya baik, ya. Jadi bid'ah ini sesuatu hal yang baru di dalam agama, walaupun niat ya pembuatnya adalah niat kebaikan, ini tetap dinamakan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muhdatsatin bid'ah," ya. Setiap hal yang baru di dalam agama adalah termasuk di dalam kebid'ahan. Oleh karena itu, Ibn Rajab rahimahullah berkata, arti bid'ah adalah apa yang baru, yang dibuat, yang tidak ada dasarnya, yang melandasinya di dalam syariat. Ya. Kemudian, apakah dalam agama ada bid'ah yang baik, dan apakah ada juga yang buruk? Ya. Jawabannya adalah, semua bid'ah di dalam agama adalah buruk. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Siapa yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak ada ya, dasarnya dalam agama, maka dia akan tertolak. Amalan tersebut akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Maka sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Dikecualikan, ya, apabila hal tersebut dalam masalah keduniawian, ya, dalam hal duniawi, misalnya orang membuat pesawat terbang, membuat mobil, ya, membuat alat-alat elektronik yang dahulu tidak ada, pada zaman Nabi SAW tidak ada, maka ini tidak mengapa, ya, karena apa? Karena sifatnya bukan masalah agama, bukan masalah ibadah, ya, selama itu tidak melanggar aturan-aturan Islam, maka hal itu adalah diperbolehkan, ya. Adanya lampu, adanya lantai, adanya radio, dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah hal-hal yang baru, tetapi masalah dunia. Ini Islam tidak melarangnya, selama tidak melanggar aturan atau norma-norma dalam agama kita yang mulia ini. Ya, jadi yang perlu kita waspadai, bid'ah yang dilarang adalah bid'ah dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Mudah-mudahan kita semua, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, dan sunnah di sini maksudnya petunjukku dan petunjuk, ya, para khalifahku yang empat, ya, khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yang mereka itu mendapat petunjuk, ya. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah erat-erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, karena segala sesuatu yang baru dalam agama adalah merupakan kebid'ahan. Ya. Mungkin sampai di sini para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kami sampaikan? Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.